kau ku sayangi. Dan bila ku menanti, dan akan kau coba mengerti. Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah tuh